Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala dalam kaidah yang ke-27. Sabiatu wal ishrun al-muhtarazat fil Qur'an taqa'u fi kullil mawadi' fi ashaddil hajati ilaiha. Antisipasi dalam Al-Quran atau pencegahan dalam Al-Quran itu terjadi dalam setiap tempat yang membutuhkan, sangat membutuhkan terhadap antisipasi atau pencegahan tersebut. Wa hadhil qa'idah jadilatun naf'a 'azimatul waqa'. Kaidah ini memiliki manfaat yang besar dan efek yang besar. Wa dzalika anna kulla mawdhi'in yasuqullahu fihi hukman minal ahkam aw khabaran minal akhbar fayatashawwafu adh-dhihnu fihi ila shay'in akhar illa wajadta Allah qad qarana bihi dhalikal amr alladhi yu'allaku fil adhan. Maka setiap tempat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ sebuah hukum atau sebuah kabar, kemudian ya benak kita kemudian memiliki kecenderungan untuk memikirkan tentang sesuatu yang lain, ya benak kita kemudian ya terarahkan ke sesuatu yang lain gara-gara membaca hukum atau kabar tersebut, ya tidaklah ada kondisi yang seperti ini di Al-Quran kecuali Allah Subhanahu wa taala telah membahas atau menyinggung sedikit ya hal lain tersebut yang kita pikirkan di benak kita tersebut. Jadi ketika kita membaca ayat, kemudian seolah-olah ini kemudian mengarahkan kita pada hal lain, maka di lanjutan ayat tersebut, itu kalau kita renungkan dengan baik-baik, maka hal lain tersebut, ya, yang bisa jadi kita kemudian salah mikir tentang hal lain tersebut, gara-gara kita baca ayat ini, hal lain ini juga dibahas di lanjutan dari ayat tersebut. Fayubayyinuhu ahsana bayan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, kita akan kalau kita merenungkan, kita akan melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal lain ini yang pikiran kita kemudian terarah ke hal lain ini begitu ya. Jadi kayak ada khawatirnya ada waham begitu ya. Ada waham pikiran kita kemudian terpikir sesuatu yang kemudian itu khawatirnya kita salah paham. Maka kita akan kalau kita merenungkan ayat-ayat setelahnya, kita akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal lain ini juga dengan penjelasan yang baik. Wa hadza a'la anwa'it ta'lim alladzi la yubqi iskalan illa azala. Maka ini adalah salah satu bentuk dari pengajaran yang ada di Al-Qur'an yang la yubqi iskalan. Tidak menyisakan sebuah iskal, tidak menyisakan sebuah masalah. Ya, kecuali Al-Quran telah menghilangkannya. Walah timalan illa waddohah. Tidaklah menyisakan sebuah kemungkinan kecuali Al-Quran telah memerincinya, menjelaskannya. Wahada yadullu ala sa'ati ilmillahi wa hikmati. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhalika fil Qur'ani kathirun jiddan. Dan ini di Al-Quran banyak sekali. Wal nadhkur ba'da amthilatin tuwaddihu hadhil qa'idah wa tuhassinu lidakhili ad-dukhula ilaiha. Maka kita akan menyebutkan beberapa contoh yang menjelaskan kaidah ini dan ya mempermudah orang yang ingin masuk dalam kaidah ini, ya mempermudah dia untuk masuk dalam kaidah ini, yakni mempermudah dia untuk memahami kaidah ini. Fa min dzalika qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma umirtu an a'budu rabb hadhil balda alladhi harramaha. Ya, innama umirtu an a'buda rabb hadhil balda. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb-nya kota ini yang telah Allah menyucikannya. Ya, maka lamma khassaha bizikri. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah adalah rabb hadhil balda. Rabb-nya kota ini, Tuhannya kota ini. Rubbama waqa'a fi ba'd al-azhan takhsis rububiyyatihi biha. Maka bisa jadi muncul di sebagian benak orang bahwa Allah itu hanya Tuhannya kota ini, hanya Robnya kota ini. Azala hadzal wahma biqaulihi wa lahu kullu syai'. Ya, wa lahu kullu syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan waham tadi, menghilangkan pemahaman yang salah tadi yang bisa jadi muncul di benak orang tadi dengan firman-Nya, ya, lanjutan dari ayat ini, wa lahu kullu syai', dan Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu. Hah? Jadi maka di sini kita lihat bahwa rabbu hadhil baldah, ketika Allah Subhanahu wa taala disifati sebagai Rabb-nya kota ini, maka ini tidak berarti pembatasan. Itu makna dari, ya, adanya lanjutan ayat ini, yaitu walahu kullu syai. Tidak bermaksud membatasi, akan tetapi bermaksud untuk memuliakan kota ini, gitu ya. Untuk memuliakan kota ini, yakni Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Di ayat ini disifati Rabbu hadhil baldah, maka Rabbnya, ya, seluruh apa yang ada di alam semesta. Kemudian di ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya kota ini. Ini adalah pemuliaan terhadap kota ini. Betul? Maka itu maksud dari, ya, idhofah di sini. Maksud dari dinisbatkannya, yakni disebutkannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya kota ini, itu adalah untuk memuliakan kota tersebut. Sama seperti Baitullah. Baitullah. Apakah kemudian yang bukan bait itu bukan milik Allah? Ya, Baitullah, rumah Allah, rumah milik Allah. Apakah yang kemudian bukan Ka'bah, yang bukan Ka'bah itu bukan milik Allah? Tidak. Akan tapi disebutkan, dikaitkan dengan Allah, dinisbatkan, diidofahkan gitu ya. Maka ini dalam rangka untuk memuliakan bait tersebut, memuliakan Ka'bah, memuliakan Ka'bah. Yani kalau ini kita bisa pahami dari, ya, antara manusia dengan manusia. Misalnya kita katakan ada, ya, si fulan raja di sebuah negeri atau presiden di sebuah negeri. Kemudian dikatakan, ya, kita kenalkan ini orang adiknya si fulan, adiknya raja atau adiknya presiden tadi. Ini kira-kira kita akan langsung memuliakan orang tersebut, betul tidak? Nah, maka kalau ini terjadi di manusia, ini uslub yang dikenal oleh orang-orang, yakni. Maka demikian pula uslub yang, yakni, yang harus muncul di benak ketika kita membaca ayat atau hadis sesuatu diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini, rabbu hadzil bait hadzil balda, ini bertujuan untuk memuliakan. Maka demikian pula penisbatan ruh kepada Allah Subhanahu wa taala, ruh itu berarti ruh, yakni ruh adalah salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi dinisbatkan, diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memuliakannya. Jadi kita harus bedakan mana yang ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mana yang bermakna itu adalah sifat Allah dan mana yang itu bermakna itu adalah salah satu dari makhluk Allah, tetapi itu diidhofahkan kepada Allah dalam rangka untuk memuliakan makhluk tersebut. Jadi misalnya ketika seseorang berkata yadullah, Maka itu bermakna sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Baitullah, maka itu bermakna ini bait adalah salah satu dari makhluk Allah tapi diidofahkan kepada Allah dalam rangka untuk memuliakan. Maka itu mengapa ketika misalnya di Al-Quran disebutkan ruhum minhu, ya, atau Anda tidak ingat secara jelas ya syubhat dari orang-orang Nasoro. Akan tapi di antara syubhat mereka adalah tidak bisa, penyebabnya adalah tidak bisa membedakan antara mana idofah yang merupakan sifat Allah dan mana idofah yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi itu diidofahkan dalam rangka untuk memuliakan. Ya, nanti Anda akan bahas insyaallah. Akan tapi di sini ketahuilah ada dua jenis idofah. Yadullah, Baitullah. Itu cara mengingatnya. Yadullah, ini idofah dalam rangka untuk menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat tangan Allah. Adapun Baitullah itu makhluk. Bait itu makhluk. Ya, tetapi disebutkan seperti itu Baitullah dalam rangka untuk memuliakan makhluk tersebut. Taib. Wa minha qauluhu ta'ala fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Maka di sini lamma kana qad yaqa'u fi dhihni annahum ala hujjatin wa burhan fa'abana biqaulihi ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, melarang kita untuk jangan ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Ya, ini orang musyrik, orang kafir menyembah sesembahan mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jangan ragu-ragu. Ini bisa jadi di sebagian benak orang ini berarti ya, oh ini berarti mereka juga punya hujah, sehingga kita jangan ragu-ragu, jangan terpengaruh hujah mereka. Maka Allah kemudian Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, "Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl." Mereka enggak punya hujah sama sekali. Mereka menyembah sesembahan-sesembahan mereka cuma karena bapak-bapak mereka, moyang-moyang mereka sebelum mereka itu menyembah sesembahan tersebut. Yani enggak ada hujah, ini cuma tradisi saja. Maka di sini ya lihat bagaimana antisipasi yang ada di Al-Qur'an, pencegahan terhadap setiap waham dan syubhat yang ada di sebagian benak orang ketika mereka membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Bisa jadi ada sebagian waham atau syubhat di benak sebagian orang. Maka di Al-Qur'an kalau kita merenungkan ya, lanjutan ayatnya atau ayat-ayat setelahnya itu menutup waham-waham tersebut. Annahum dhallal iktadaw bimithlihim, thumma lamma kana qad yatawahhamul mutawahhim annahum fi tuma'ninah min qawlihim wa la yaqinin min madhhabihim wa rubbama tawahhama aidan annal alyaq alla tabsutu lahum ad-dunya ihtaruza min dhalika biqawlihi wa inna la muwaffuhum nasibahum ghaira manqus. Yani mereka itu tidak menyembah kecuali apa yang disembah oleh moyang-moyang mereka. Sehingga kesimpulannya adalah annahum dhullal, yani mereka itu sesat, enggak punya hujah sama sekali. Mereka itu hanya meneladani yang semisal mereka sebelumnya, yakni nenek moyang mereka. Kemudian ketika muncul di benak bahwa mereka itu tumakninah, mereka itu tenang dengan kesyirikan mereka. Mereka yakin dengan ya ajaran mereka. Maka bisa jadi muncul waham juga di benak. Annal alyak alla tabsutulahumud dunya. Yani bahwa harusnya kalau mereka itu musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya kalau mereka itu musyrik. Jadi di sini ada dua waham sebenarnya. Waham yang pertama, mereka itu telah berbuat kesyirikan, kekufuran. Harusnya yang lebih tepat itu adalah jangan bukakan dunia untuk mereka, betul tidak? Allah telah disekutukan. Harusnya mereka itu, bukankah harusnya mereka itu dibuat miskin, kasarnya begitu ya. Dibuat sengsara, bukankah mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat antisipasi terhadap waham ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami memberikan balasan kepada mereka, ya, nasibahum, balasan untuk mereka, ghairu manqus, tidak dikurangi sedikit pun. Yani balasan apa? Balasan azab nanti kelak di akhirat. Jadi jangan khawatir. Di dunia bisa jadi mereka tetap mendapatkan kenikmatan, bahkan bisa jadi mereka jauh lebih kaya dari kaum muslimin. Tapi jangan khawatir. Wa inna la muwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Balasan untuk mereka, porsi untuk mereka, nasibahum, itu tidak akan kami kurangi. Ini ajaib ya. Dan ini menunjukkan terhinanya dunia. Mereka sudah diberikan banyak dunia oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka di dunia, banyak nikmat di dunia. Tapi kemudian itu tidaklah mengurangi balasan mereka, azab mereka di akhirat kelak. Ghairu manqus. Jadi semua yang ada, kenikmatan yang ada di dunia itu tidak sepadan dengan azab untuk mereka di akhirat. Bahkan untuk hanya sekedar dibilang nikmat di dunia mengurangi sedikit, menghibur mereka gitu ya. Ini misalnya kita bayangkan ada neraca, ada timbangan begitu kan. Ini balasan azab untuk mereka di akhirat, ini nikmat untuk mereka di dunia. Bahkan nikmat mereka di dunia yang secara zahir kita lihat banyak itu, untuk sekedar dibilang mengurangi balasan azab di akhirat itu enggak bisa gitu. Wa innal lamuwaffahum nasibahum ghairu manqus. Tidak mengurangi sedikit pun. Ya, balasan untuk mereka di akhirat yakni azab tidak akan dikurangi sedikit pun. Dan ini tidak disebutkan di akhirat, tidak disebutkan. Balasan untuk mereka tidak dikurangi. Yakni maksudnya benar-benar seolah-olah yakni dari ayat ini yang muncul di benak kita adalah bahkan nikmat mereka yang banyak sekali di dunia ini tidak bisa mengurangi. Hanya untuk sekedar dibilang mengurangi azab mereka, mengurangi hukuman untuk mereka, itu enggak bisa disebut seperti itu. Betapa terhinanya atau betapa sedikitnya nikmat dunia kalau dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat. Kemudian juga bisa jadi ada waham bahwa mereka itu jadi sudah turun temurun, sudah nenek moyang sampai mereka menyembah sesembahan yang sama. Berarti seolah-olah ada waham bahwa mereka itu sudah tumakninah dengan kesyirikan mereka. Sudah tenang dengan kesyirikan mereka. Sudah yakin dengan ajaran mereka. Kenapa? Sudah turun temurun. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan walaupun turun temurun itu tidak membuat orang yang melakukannya itu tenang. Tetapi ya, kita lihat kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahum lafi syakkim minhum murib. Sesungguhnya mereka itu berada dalam keraguan. Ragu-ragu. Raib. Ragu-ragu itu raib itu ragu-ragu tapi beda dengan syak. Syak itu juga ragu-ragu. Raib juga ragu-ragu. Akan tapi raib itu adalah syak waziyada. Raib itu adalah syak waziyada. Ragu-ragu yang disertai dengan kegundahan hati dan kegalauan dan insecurity dan seterusnya, gitu ya. Itu raib. Walamma qala ta'ala la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Rubbama yadhunnu dhannu annahum la yastawuna ma'al mujahidin walau kanu ma'dhurin. Azala hadzal wahma biqawlihi ghairu ulid darar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidaklah sama mukmin yang duduk dengan mukmin yang berjihad. Ya. Maka bisa jadi ada orang berpikir bahwa orang yang duduk tersebut, yakni enggak berjihad, enggak ikutan jihad tersebut, kalau karena uzur, misalnya sakit atau uzur yang lainnya, berarti derajat mereka tidak bisa menyamai orang-orang yang berjihad. Azala hadzal wahma biqaulihi ghairu lidarar. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup waham ini dengan cara menyebutkan ghairu ulid darar. Kalau orang yang duduk tidak berjihad tersebut adalah orang-orang yang tidak punya uzur. Kalau orang yang punya uzur, bisa jadi dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pergi berjihad. Bisa jadi. Kalau itu adalah kebiasaannya, tapi dalam suatu waktu dia tidak bisa ikut berjihad, kemudian dia harus diam saja di rumah, maka bisa jadi dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana amalan kebiasaannya kalau dia sehat. Bisa jadi. Maka di sini la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidaklah sama orang yang duduk, mukmin yang duduk dengan mukmin yang berangkat berjihad. Itu maksudnya mukmin yang duduk yakni yang enggak punya uzur. Dan kita harus perhatikan di sini, ini ayat membahas jihad. Ini adalah jihad syar'i yang dimaksud, jihad yang bersama ulil amri. Bukan jihad gadungan bersama teroris. Semoga ini dipahami ya. Anda sudah berkali-kali menyebutkan tentang hal ini. Ini jihad syar'i. Setiap yang dibahas di ayat dan hadis, jihad itu maksudnya adalah jihad syar'i. Jihad yang bersama ulil amri. Maka tidak boleh kita kemudian mengarahkan ayat-ayat yang seputar tentang jihad itu dengan pemahaman khawarij atau teroris. Atau orang-orang yang radikal. Yang beneran radikal gitu ya. Warada fi nashatin lil kitab qalul muallif rahimahullah rubbama idhunnu dhannu annahum la yastawuna ma'al qa'idin wassawab ma'al mujahidina badala ma'al qa'idin. Ya, Syaikh Utsaimin kemudian menjelaskan bahwa di beberapa naskah dari kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syaikh Sa'di rahimahullah ini lafaz yang tertulis adalah bisa jadi ada orang yang berpikir bahwa mereka tidak sama. Orang-orang yang duduk itu tidak sama dengan orang-orang yang duduk. Nah, ini salah. Harusnya tidak sama dengan orang-orang yang pergi berjihad. Wa kadzalika lamma qala ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidak sama di antara kalian orang yang menafkahkan hartanya sebelum Fathu Makkah dan kemudian juga berjuang untuk Islam. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk Islam dan berjuang untuk Islam setelah Fathu Makkah. Rupama tawahama ahadun annal mafdulin laisa lahum indallahi maqamun wala martabah. Bisa jadi ada orang yang berpikir Dan ini biasanya orang-orang kalau disebutkan ini lebih utama dari yang ini, kemudian orang-orang itu langsung berpikir bahwa ini nggak utama begitu. Ini buruk. Lebih baik mana? Belajar di majelis ilmu langsung atau belajar ilmu secara online? Lebih baik belajar ilmu di majelis langsung. Orang kemudian langsung bisa jadi berpikir, oh belajar online itu buruk dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Padahal belajar online juga ada kebaikannya. Yang buruk adalah kalau semuanya antum belajar online begitu ya. Tapi belajar online tetap ada faedah yang didapat, demikian. Tapi keutamanya masih kalah dibandingkan dengan belajar langsung. Dan ini pernah Anda bahas, belajar online kalau bisa dua interaksi dua arah itu bisa jadi faedah yang didapatkan sama besarnya dengan kajian langsung. Walaupun keutamaan secara pahala tetap lebih tinggi kajian langsung karena itu kita sama-sama duduk di sebuah majelis ilmu. Dan kemungkinan besar tentunya kajian, namanya kajian di masjid. Itu keutamaan yang tidak bisa ditandingi oleh kajian online. Ya. Tapi kalau misalnya kajian online-nya dua arah, maka bisa jadi faedah yang kita dapat, yang didapat oleh thalib, itu sama besarnya dengan faedah ketika didapat dari kajian langsung. Kalau kajian online-nya cuma satu arah, cuma dengerin di YouTube, cuma satu arah, maka tentunya faedah yang didapat ya lebih berkurang lagi, dan seterusnya. Maka ketika orang itu disebutkan afdholiyah antara suatu dengan suatu, itu kemudian berpikir bahwa sesuatu yang disebutkan itu tidak lebih utama, ini seolah-olah sudah jelek begitu ya. Ini salah. Misalnya ayat ini, orang yang menginfakkan hartanya dan berjuang sebelum Fathu Makkah itu lebih utama, lebih tinggi derajatnya daripada orang yang menginfakkan hartanya dan berjuang setelah Fathu Makkah. Ini seolah-olah yang setelah Fathu Makkah itu tidak teranggap. Fa'azala hadzal wahma biqoulihi wa kullu wa'adallahu al-husna. Maka Allah kemudian menutup, menghilangkan waham ini dengan cara ya, disebutkan di Al-Quran tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, semuanya Allah janjikan kebaikan. Thumma lamma kana rubbama yatawahhamu anna hadzal ajra yustahaqqu bi mujarradil amalil madhkur walau khala min al-ikhlas azala hadzal wahmu biqoulihi wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ketika bisa jadi muncul di benak seseorang bahwa pahala itu langsung didapatkan oleh orang tersebut hanya sekedar mengamalkan amalan yang disebutkan di sini, menginfakkan harta, berjuang, walaupun dia tidak ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan waham tersebut dengan ya berfirman, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. Wa minha qawluhu ta'ala wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard. Rubama waqa'a fi dhihni annahum yufsiduna wa qad yuslihun. Ketika disebutkan di sebuah ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kana fil madinati, dan di sebuah kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka bisa jadi ada muncul di benak bahwa mereka berbuat kerusakan dan juga mereka berbuat kebaikan gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan waham ini dengan menyebutkan wala yuslihun, mereka tidak berbuat kebaikan sama sekali. Yakni la khaira fihim aslan ma'asyarrihimul azim. Mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali ya, dan itu berbarengan dan itu disertai yang mereka lakukan justru adalah keburukan yang sangat besar. Maka di sini ya mungkin untuk ayat ini mungkin wahamnya mungkin agak jauh, cuma penyebutan ayat ini penyebutan frase ini wala yuslihun ini benar-benar untuk menutup waham tersebut. Wa minha annahu qala fi iddati mawadi' wala tusmi'u summa ad-du'a. Orang yang tuli itu tidak mendengarkan panggilan. Rubbama yatawahhamu ahadun annahum wa illam yasma'u fa innahum yafhamuna al-isharah. Maka bisa jadi muncul di benak seseorang bahwa walaupun mereka tidak mendengar, mereka bisa jadi memahami isyarat. Azala hadzal ihtimal biqaulihi idza wallaw mudbirin. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kemungkinan ini dengan firman-Nya idza wallaw mudbirin. Mereka sudah berpaling. Yani yang namanya berpaling, fa hadhi halatun la taqbalu sama'an wala ru'yatan litahsul al-isyarah. Orang yang namanya berpaling, membelakangi, mereka tidak bisa mendengar dan juga mereka tidak bisa melihat isyarat. Wa hadza nihayatul i'rad, maka ini adalah berpaling yang benar-benar berpaling, kondisi berpaling yang paling maksimal. Wa minha qawluhu ta'ala walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki, yang Allah kehendaki. Rubbama tawahhama ahadun anna hidayatahu taqau juzafan min ghairi sabab. Bisa jadi seseorang itu memiliki waham bahwa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu terjadi secara acak, ya, secara random, yakni tanpa sebab. Bisa jadi Allah ya menghendaki yang ini atau menghendaki yang itu atau menghendaki yang itu secara acak. Bisa jadi orang akan berpikir demikian ketika membaca ayat ini. Azala hadza biqaulihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah kemudian menghilangkan waham ini dengan berfirman Allah Subhanahu wa taala ya lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ai biman yasluhu lil hidayati li zakaihi wa khairi. Yani Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan hidayah karena kesucian jiwa mereka dan kebaikan mereka. Mimman laisa kadzalik. Ya, dan Allah bisa mengetahui mana yang pantas untuk mendapatkan hidayah dan mana yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah tersebut. Fa abana anna hidayatahu tabi'atun li hikmatihi allati hiya wa'ul asya' mawadi'aha. Maka Allah menjelaskan bahwa hidayah dari Allah itu mengikuti hikmah dari Allah, hikmah Allah, mengikuti hikmah Allah, yaitu apa? Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Wa man kana hasanal fahmi wa man kana hasanal fahmi ra'a min hadzal naw'i syai'an katsiran. Orang-orang yang memiliki pemahaman yang bagus, maka dia akan bisa melihat ayat-ayat yang masuk dalam kaidah ini ya banyak sekali ayat-ayat tersebut. Ya, banyak sekali. Naam, sebagian ayat mungkin antum akan melihat nih wahamnya terlalu jauh. Itu bisa jadi karena antum tidak pernah kepikiran syubhat tersebut atau waham tersebut. Akan tapi kaidah ini sangat penting bagi ya orang-orang yang terkena syubhat karena mereka membaca ayat kemudian tidak berilmu tentang ayat tersebut. Mereka hanya membaca zahir yakni bahkan terjemahannya, terjemahan dari ayat tersebut kemudian pikiran mereka berkelana. Ini bisa jadi ya hidayah dari Allah, Allah berikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Oh berarti terjadi secara acak dan seterusnya. Padahal itu ada kaitannya dengan kesucian jiwa orang tersebut, kebaikan orang tersebut, dan seterusnya, ya. Kaidah ini baru bermanfaat, ya, kalau sebelumnya kita terpikir syubhat tersebut, atau kita mendengar tentang sebuah syubhat, maka kita bisa menerapkan kaidah ini untuk membantah syubhat tersebut atau untuk menghilangkan syubhat yang ada di benak kita. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.